Request dari keluarga besar Soebul aja ini, saya harus berduel apa berduet ini Pak? Berduet ya, langsung saya panggil buat rekan saya Gary Mahesa. Spesial buat Soebul aja. Menjadi ikatan abadi, namun aku... besar. Terima kasih banyak keluarga besar Saibul Haja. Terima kasih. Mas Rio, ayah Bunda Dari. Mbak Eka, Matur Nuwun. Mas Edo, terima kasih ya.